اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. Baik. Kemudian berikutnya, dalil berikutnya, dan ini dalil yang keempat. Kata penulis rahimahullahu taala, wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Secara marfu' artinya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis tidak disebutkan takhrijnya di sini, tapi dia diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya, hanya saja di sanadnya ada kelemahan ya. Hanya saja Syekh Sulaiman bin Abdullah, penulis kitab apa namanya, Taisir Al-Aziz Al-Hamid, beliau menganggap bahwa maknanya sahih. Maknanya sahih. Iya. Baik, dari sisi riwayat ada kelemahan, hanya saja maknanya sahih. Dari Abu Sa'id, nama beliau sudah berlalu, Sa'ad bin Malik bin Sinan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min dha'fil iman." Bisa dibaca dha'fi di fathah dotnya, dan bisa dibaca inna min du'fil iman di dhamma dotnya. Kalau di dhamma itu bahasanya orang Quraisy. Kalau di fathah itu bahasanya orang Tamim. Dari bahasanya Bani Tamim. Iya. Nah itu di bacaan kita di riwayat Hafs saya dari Asim, Allahu khalaqakum min dha'fin, bisa dibaca min dha'fin. Kalau dibacaan yang kita baca itu kan dibaca, kalau dari riwayat yang biasa dibaca ya, dari jalan Asy-Syatibiyah dibaca dha'fin. Itu yang ada di mushaf ya. Tapi kalau di Thayyibatun Nashr itu ada dua wajh. Ya, bisa dibaca Allahu khalaqakum min dha'fin, dan bisa dibaca Allahu khalaqakum min dha'fin. Ya. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin, bisa juga dibaca thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Bisa juga dibaca dha'fan wa syaiba. Baik, itu dua bacaan. Dan dha'f itu lawan dari kekuatan, lawan dari kesehatan. Jadi lemah atau sakit itu disebut da'af. Baik. Sesungguhnya inna min da'afil iman atau min da'afil iman, sungguhnya termasuk lemahnya min da'afil yakin ya. Inna min da'afil yakin, dari kelemahan keyakinan, anturdiyan nasa bisakhatillah. Engkau mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah ini jelas ya. Ini tergolong dari lemahnya keimanan. Iya. Apa dari lemahnya keyakinan. Dia mencari ridha manusia, dia bayar dengan kemurkaan Allah. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, yang penting manusia ridha. Ini dari kelemahan keyakinan. Dan yakin itu kata sebagian as-salaf, al-yakinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman seluruhnya. Iman seluruhnya. As-sabaru nisful iman. Sabar seperdua dari keimanan. Iya. Wa antahmadahum ala rizqillah. Dan juga dari kelemahan keimanan, antahmadahum ala rizqillah. kamu memuji mereka di atas rezeki dari Allah. Iya, maksudnya kamu mensyukuri mereka, memuji mereka, padahal rezeki yang sampai kepada engkau itu dari Allah, bukan dari, bukan disandarkan kepada mereka, tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebenarnya yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Nah, ini kalau dia bersandar, ya, bersandar penuh kepada orang yang menjadi sebab dia dapat rezeki, membuat dia lupa kepada Allah yang hakikatnya memberi rezeki kepadanya. Dan ini tidak bertentangan, ya, dengan hadith man la yashkurun nasa la yashkurullah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Itu tidak bertentangan. Baik, karena ini hadith berbicara tentang orang yang tidak mengingat bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa antadummahum ala ma lam yatika Allah. Kemudian yang ketiga dari kelemahan yakin, engkau mencela mereka atas sesuatu yang belum Allah berikan kepadamu. Iya. Jadi belum ditakdirkan untuknya, belum diberikan, dia cela manusia di atasnya. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisi pendalilan penulis dari hadis adalah beliau ingin menjelaskan wajibnya menggantungkan hati kepada Allah dan takut hanya kepadanya semata, dan tidak menoleh kepada makhluk dalam bentuk apapun. Iya. Nah, ini yang disebut di awal hadis dari kelemahan yakin, antur dinas bisakhatillah, engkau membuat manusia ridha dengan kemurkaan Allah. Ini kan jenis dari khauf yang diharamkan. Dia jatuh dalam hal yang diharamkan, ya, dengan bentuk dia mencari ridha manusia. Hanya untuk mencari ridha manusia, dia rela jatuh di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke di hadis dipetik kewajiban tawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, penetapan takdir itu semuanya di sisi Allah. Dan terdapat bahwa seorang itu jangan bersandar pada sebab, dia selalu bersandar kepada Allah. Dan terdapat kewajiban mendahulukan ridha Allah di atas ridha manusia. Baik, dalil yang kelima dan ini yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, wa Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah sakhatallahu alayhi wa asqata alayhi an-nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, tapi dia diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, ada rujukan lebih dekat Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Ibnu Mubarak di Kitab Az-Zuhud. Iya. Baik. Dan hadits ini adalah hadits yang sahih. Hadits yang sahih memiliki dari jalur periwayatan bagus. Dikatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, barang siapa yang berusaha mendapatkan keridhaan Allah meskipun dengan resiko kemarahan manusia, radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, niscaya Allah akan meridainya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Menjadikan manusia ridha kepadanya. Iya. Ini kalau dia benar ya di dalam apa namanya berbuat seperti itu. Kalau yang dia cari ridha Allah, tidak perlu khawatir. Walaupun manusia semuanya murka kepadanya, itu tidak membahayakannya. Iya, yang meletakkan kecintaan di hati manusia itu adalah Allah. Jadi kalau dia selalu bertakwa kepada Allah, tidak perlu dia khawatir. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha untuknya. Dan Allah akan membuat manusia ridha terhadapnya. Tapi sebaliknya, wa man iltamasa ridha an-nasi bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia, berusaha mendapatkan ridha manusia dengan sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka terhadapnya dan menjadikan manusia murka pula terhadapnya. Iya. Baik. Ini hukuman disebabkan karena hal tersebut. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari hadis ini, ini hadis terdapat kewajiban takut hanya kepada Allah, sehingga dia mendahulukan ridha Allah di atas ridha, mendahulukan ridha Allah di atas ridha makhluk. Kewajiban takut hanya kepada Allah, sehingga dia mendahulukan ridha Allah di atas ridha makhluk. Iya, karena itulah siapa yang mendahulukan ridha makhluk di atas ridha Allah, dia jatuh ke dalam hal yang sangat diharamkan. Sini disebutkan akibatnya, Allah murka kepadanya dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Hadis ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, kewajiban takut kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah di atas ridha makhluk. Pelajaran yang kedua, terdapat penjelasan keutamaan mendahulukan ridha Allah di atas ridha makhluk. Iya. Apa keutamanya? Allah akan ridha kepadanya dan membuat manusia ridha. Dan sebaliknya terdapat bahaya mendahulukan ridha makhluk di atas ridha Allah. Bagaimana bahayanya? Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia murka terhadapnya. Baik, dan terdapat di dalam hadis ini juga kewajiban tawakal kepada Allah dan bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada manusia. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa hati-hati manusia itu, hati-hati makhluk itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuatnya ridha atau membuatnya murka. Baik. Karena itu dari dasarnya orang yang mencari ridha manusia itu dia sudah salah di dalam berpikir. Dia pikir bahwa ridha manusia itu dia bisa dapatkan sendiri dengan dia mencari muka mereka, dengan mencari ridha mereka. Itu keliru. Ya, justru ridha manusia itu didapatkan dengan dia beriman, bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaja'alu lakumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka kecintaan, kecintaan di tengah makhluk, sehingga dia dicintai oleh penduduk langit dan dicintai oleh penduduk bumi. Iya. Karena itu kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkan ke penduduk langit bahwa Allah telah mencintai si fulan. Hendaknya kalian mencintainya. Penduduk langit pun mencintai. Kemudian diletakkan untuk dia kecintaan di muka bumi. Ya, itu kalau dia benar dicintai oleh Allah. Maka untuk meraih cinta Allah, dia harus mendahulukan ridha Allah di atas ridha manusia. Nah, begitu caranya. Itu cara berpikir yang sehat sesuai dengan syariat. Tapi kalau cara berpikirnya dia hanya ingin mencari banyak penggemar, banyak pengikut, banyak lisan yang menyanjungnya, banyak yang memujinya, maka itu tidak bermanfaat. Iya. Baik. Ini pelajaran-pelajaran tauhid ya, sangat berharga sekali. Selesai bab ini, di akhir bab penulis rahimahullahu taala menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail. Beberapa permasalahan yang terkandung di dalam bab ini. Iya. Al-ula tafsiru ayati Ali Imran. Pertama, tafsiran ayat dalam surah Ali Imran. Apa itu ayatnya? Innama dhalikumus syaitan. Ya. Yukhawifu awliya'ah. Yukhawifu awliya'ah. Itu artinya membuat yukhawifukum bi awliya'ih. Itu artinya membuat kalian takut terhadap siapa? Wali-walinya. Ats-tsaniyatu tafsiru ayati bara'ah. Tafsiran ayat surah At-Taubah. Apa itu ayatnya? Innama ya'muru masajidallah. Titik pendalilannya di mana? Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, Allah puji terhadap orang yang hanya takut kepada-Nya, menunjukkan bahwa khasyyah adalah ibadah. Baik. Kemudian ats-tsalitsah tafsiru ayatil ankabut. Ya. Yang ketiga, tafsir ayat surah Al-Ankabut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan seterusnya. Terdapat celaan bagi orang yang meninggalkan kewajiban karena takut dari fitnah, takut dapat fitnah dari manusia. Baik. Ar-rabi'ah, yang keempat, annal yakin yad'uf wa yaqwa. Keyakinan bisa menguat tapi bisa juga melemah. Inna min dha'fil yakin, kan itu ya. Dan itu benar, karena yakin itu dari keimanan, dan keimanan bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menguat dan bisa apa? Bisa melemah. Kemudian as-sadi satu, yang keenam, anna ikhlas al-khawf lillahi min al-fara'id. Iya. Yang keenam, memurnikan rasa takut hanya kepada Allah adalah salah satu kewajiban. Ini minal fara'id. Jadi ini semuanya pendalilan penulis di atas. Beliau ingin terangkan bahwa mengikhlaskan rasa takut untuk Allah itu dari kewajiban di dalam iman. Bahkan di ayat yang pertama, wa khaufun in kuntum mu'minin, dijadikan syarat apa? Syarat keimanan. Ya, kalau itu hilang, hilang keimanan darinya. As-sabi'ah, yang ketujuh, dikru thawabu manfa'alah, penyebutan ganjaran bagi orang yang melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Orang yang dia melakukan hal itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan resiko manusia murka. Ats-tsaminatu dzikru iqab man tarakahu, penyebutan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Dia meninggalkan berusaha meraih ridha Allah meskipun dengan resiko kemarahan manusia. Jadi kalau dia tinggalkan itu, yang dia lakukan sebaliknya, dia cari ridha manusia walaupun Allah murka, maka ancamannya Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka terhadapnya. Baik.